Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini kita di sesi kedua. Waktu kita pendek. Mungkin kurang lebih ada 50 menit. Habis itu kita sholat isya. Karena itu mungkin boleh saya ringkas sedikit. Tadi kita dengar tentang Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Saudah wa Hafsah. Sedikit. Sebenarnya kalau kita mau lebih mendalam, kisah mereka panjang, banyak. Waktu gak muat, gak cukup satu kali daurah. Saya bilang, itu materi yang antum pegang di tangannya aja hampir sebulan saya bikinnya. Iya. Ngumpulin dari sini, dari situ, nulis sini, situ. Ya, bagaimana kalau kita mau cerita panjang lebar tentang sejarah masing-masing dari istri Rasulullah SAW. Nah, mungkin apa yang barusan kita dengar sebelum maghrib nih tentang sejarah beberapa istri Rasulullah, mungkin itu udah cukup sedikit membuka akal kita tentang gambaran daripada rumah tangganya Rasulullah SAW. Kemudian yang saya ingin bahas kali ini, ya Habib masih penasaran ya tentang istri-istri yang lain, boleh sengaja anda nggak bahas biar makin penasaran. Kenapa? Jadi nanti cari tahu. Kagak mau anda suapin semuanya di sini. Cari tahu. Dan memang tujuan kita bikin daurah, kita gak bakal bisa bahas di dalam daurah kita ini seluruh ilmu, gak. Cuman ini semuanya yang anda sampaikan itu cuman pancingan-pancingan doang. Kail yang anda tebar supaya nyantol. Habis ini kita pulang cari tahu, belajar tentang rumah tangganya Rasulullah SAW. Khususnya kita semuanya mendambakan rumah tangga bahagia. Ya, kita mendambakan rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia itu rumah tangga yang ada di dalamnya Allah, yang ada di dalamnya Rasulullah. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangganya Rasulullah SAW. Bukan artinya gak ada permasalahan. Kayak anda bilang tadi, ada permasalahan dalam rumah tangganya Rasulullah. Dan semua permasalahan itu disikapi oleh Rasulullah dengan bijaksana, yang mana semua permasalahan itu pelajaran bakal kita, bagaimana kita menyikapi permasalahan yang ada di rumah tangga kita sebagaimana Rasulullah menyikapinya. Nah, ini bisa kita tahu ketika kita mempelajari lebih dalam lagi tentang sejarah rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang barusan saya sampaikan tentang kisah beberapa istri Rasulullah SAW, saya kira cukup. Sisanya ya antum penasaran, antum cari sendiri, dan itu yang anda harapkan. Cuman yang sekarang saya pengen bahas, apa sih hikmah daripada pernikahan Rasulullah SAW? Kenapa Rasulullah menikah, dan kenapa Rasulullah istrinya banyak banget? Nah, kenapa? Apa tujuannya? Apakah na'udzubillah seperti yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam terhadap Rasulullah SAW? Mungkin bagi antum ucapan musuh-musuh Islam ini gak asing. Nabi na'udzubillah gila perempuan lah, atau ini dan itu, macam-macam. Sekarang kita ingin bahas tentu apa hikmah di balik pernikahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan yang belum terjawab bagi sebagian besar kita. Kenapa Rasulullah nikah sampai sekian banyak? Barusan anda bilang yang kita istrinya ada 11, itu yang kita tahu. Yang enggak kita tahu seperti yang saya jelaskan, ada lebih dari itu istri-istrinya Rasulullah. Ya, saat tadi saya jelaskan 11, yang mana mereka wafat dalam ikatan pernikahan. ya, yang wafat ya, setelah terputus ikatan pernikahannya juga ada banyak. Ya, kenapa Rasulullah menikah sekian banyak ini? Bainama di saat yang sama mungkin hanya mengizinkan kepada umatnya satu atau dua, tiga atau empat, nggak lebih dari itu. Beliau sampai sekian banyak. Apa hikmah di balik itu? Pertama-tama yang harus kita tahu, Nabi itu manusia atau bukan? Saya mau tanya. Ini enggak ada hadiahnya nih. Nabi manusia atau bukan? Nabi manusia. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarun mitslukum." Aku adalah manusia seperti kalian. Seperti kalian. Apa artinya seperti kalian? Artinya sifat-sifat manusia ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lapar. Nabi letih. Nabi tidur. Nabi pun menikah. Dan wajar setiap manusia itu memang diciptakan oleh Allah diberikan nafsu dan syahwat. Iya kan? Yang kagak diberikan nafsu dan syahwat namanya bukan manusia, malaikat. Iya kan? Ini Nabi adalah manusia, bukan malaikat. Itu yang harus kita pahami. Nabi adalah manusia, bukan malaikat. Sehingga biar kita tahu, Nabi pun diberikan oleh Allah sebagaimana kita diberikan, diberikan oleh Allah sifat-sifat manusia, karena memang beliau dari jenis manusia. Dikasih lapar, dikasih sakit, dikasih nafsu, dikasih syahwat, ya, dikasih akal. Yang enggak dikasih akal namanya binatang. Tapi kita manusia, dikasih nafsu dan dikasih akal. Nah, malaikat dikasih akal, enggak dikasih nafsu. Binatang dikasih nafsu, enggak dikasih akal. Kita manusia, Nabi Muhammad pun juga dari jenis manusia. Ada nafsu dan ada syahwat. Itu yang pertama harus kita tahu. Sehingga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah, itu bukan hal yang tercela. Kita menikah, tercela apa bukan? Itu sifat kita manusia. Nabi pun manusia, sehingga dia pun menikah. Saya mau tanya, orang menikah gak punya nafsu, gak punya syahwat, bisa gak? Kalaupun dia menikah pun, ini gak, apa namanya, pasti ada cacat kayak begini. Manusia, ya, manusia yang nafsu dan syahwat yang bermasalah, ada cacat. Artinya apa? Orang yang nafsunya baik, sempurna, terarah dengan benar, ini yang sempurna. Dan Rasul pun demikian. Beliau ada nafsu dan syahwat. Memang beliau dari jenis manusia, diciptain nama Allah. Jadi bukan hal yang aib ketika beliau menikah. Itu yang harus kita tahu. Kemudian, yang jadi pertanyaan besar, kenapa Nabi nikah banyak banget? Apakah karena beliau gila perempuan? Maaf-maaf, orang-orang kafir melemparkan tuduhan-tuduhan yang dengan bahasa yang kasar. Mereka bilang Nabi hypersex lah atau lain sebagainya. Hal-hal yang gak pantas. Saya katakan, di sini akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Seperti saya katakan tadi, hal yang pertama kita mesti tahu, kita semua tahu, Nabi dari jenis manusia, dikasih oleh Allah akal, nafsu dan syahwat, sebagaimana layaknya manusia. Manusia yang enggak punya akal pun itu cacat. Manusia yang enggak punya syahwat pun cacat. Kita semua sepakat itu. Sehingga keberadaan akal dan syahwat di dalam diri Rasulullah adalah hal yang wajar dia sebagai manusia. Itu saya tekankan sekali lagi. Yang kedua, semua pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tujuan penting. Yang harus kita tahu dan kita sadari, beliau ini sebagaimana beliau seorang manusia, beliau juga seorang utusan Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah, baik penyampaian dengan lisan maupun dengan perilaku untuk dicontoh atau untuk diambil pelajaran atau untuk diambil dari perilaku dan gerak-geriknya dan serta kehidupannya syariat dan hukum-hukum Allah. Jelas. Sehingga harus kita tahu segala pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tujuan. Dan tujuannya adalah demi untuk menyampaikan kepada umat hukum-hukum Allah dan juga ada hikmah-hikmah lainnya di balik itu yang insyaallah saya akan jelaskan satu persatu beberapa darinya. Allah bilang di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya di dalam pribadi Rasulullah terdapat suri tauladan yang terbaik. Allah bilang di dalam Al-Qur'an. Kita percaya ini kan? Artinya, dalam setiap keadaan kita akan dapati Rasulullah sebaik-baiknya panutan. Setuju. Orang fakir, orang miskin, di dalam kefakiran dan kemiskinannya dia akan dapetin Rasulullah panutan yang terbaik. Setuju. Kita dapetin Rasulullah bagaimana, sehari makan sehari enggak, dan dalam kehidupan yang sederhana beliau adalah panutan bakal mereka. Orang kaya bagaimana? Orang kaya pun bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan terbaik. Di satu saat dalam hidup Rasulullah, kita dapetin Rasulullah diberikan oleh Allah rezeki yang berlimpah. Dan itu merupakan panutan yang terbaik untuk siapa? Untuk orang-orang yang diberikan rezeki berlimpah oleh Allah. Setuju? Sebagai rakyat, orang biasa, Rasulullah pun panutan yang terbaik ketika beliau menjadi rakyat biasa. Kita sebagai rakyat, lihat bagaimana Rasulullah waktu hidup sebagai rakyat di Mekah. Saat itu yang berkuasa orang-orang kafir. Lihat bagaimana kita bisa jadikan beliau sebagai panutan. Dalam segala hal, dalam segala hal, sebagaimana Allah nyatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Mau bagaimana aja ente? Ente bakal dapetin Rasulullah panutan terbaik. Di masyarakat Rasulullah bagaimana? Kita bakal dapetin panutan terbaik. Kita hidup di rumah tangga, siapa yang mau kita contoh? Orang barat, orang timur? Kagak. Rasulullah di rumah tangganya bagaimana? Jadikan panutan kita. Dalam segala hal, dalam segala hal, kita bakal dapetin jawaban dari Rasulullah. Setuju sama ini? Ini aneh, bicara ringkas ya. Kalau kita mau bahas satu persatu, luas. Cuman intinya, dalam segala hal, Allah jadikan Rasulullah ini panutan. Segalanya ada di dalam diri Nabi Muhammad. Tayyib. Habib, aneh mau tanya. Aneh belum kawin, Bib. Panutannya ini siapa? Ente bakal dapetin Rasulullah panutan yang terbaik ketika beliau sebelum nikah. Setuju? Habib, ana udah kawin. Cuman biniannya atu. Ente bakal dapetin Rasulullah bininya juga pernah satu dalam satu masa. Bagaimana beliau? Panutan terbaik untuk orang-orang yang istrinya satu. Habib, biniannya banyak, Bib. Ambil kabar Rasulullah pun di satu masa istrinya banyak dan beliau saat itu adalah panutan terbaik untuk orang-orang yang istrinya lebih dari satu. Setuju? Kita kalau jeli, kita akan dapati secara khusus dalam rumah tangga dan pernikahan, kita akan dapetin Rasulullah panutan dalam segala hal dan dalam segala bentuk. Lihat, beliau pernah menikah dengan wanita yang jauh usianya lebih tua dari beliau. Siapa itu? Sayyidah Khadijah, beda 15 tahun. Kalau ada orang di antara kita ingin menikahi wanita yang lebih tua darinya, jangan malu, jangan sedih. Kita punya panutan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Kita dapetin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menikah dengan orang yang enggak jauh beda umurnya dengan beliau. Siapa itu? Sayyidatuna Saudah. Nabi itu waktu ketika Sayyidah Khadijah wafat, usia beliau sekitar 50 tahun, ya, menikah dengan Sayyidatuna Saudah, ya, usia 51, 50 atau 52. Sedangkan Sayyidah Saudah umurnya 55 tahun, dalam riwayat 60 tahun. Kurang lebih mendekati, lebih tua. Nah, kita pun ada seseorang di antara kita ingin menikah dengan umur wanita yang umurnya sama, ya, kurang lebih. Ya, enggak jauh beda. Syekh Rasulullah panutannya. Setuju. Kita bakal dapetin beliau menikah dengan wanita-wanita yang lebih muda darinya, sebagian besar istrinya. Ya, kita bakal dapetin juga Nabi Muhammad menikahi wanita yang jauh perbedaan umurnya lebih muda dari dirinya. Siapa? Sayyidatuna Aisyah. Baik. Kita bakal dapetin juga gak cuma dari segi umur, bahkan dari segi postur tubuh. Wah, bagaimana itu? Ada orang malu kawin sama perempuan gemuk banget. Kenapa malu? Salah satu istri Rasulullah, ya, itu badannya gemuk, besar, tinggi. Rasulullah menikahi wanita yang postur tubuhnya gemuk, tinggi, besar. Ya, saya gak bakal katakan dengan bahasa kita, ya, tapi bahasa yang patut untuk seorang istri Rasulullah SAW, besar, ya, tinggi dan besar. Tapi saya kira antum mengerti maksudnya. Siapa dia? Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah dikenal sama seluruh sahabat, postur tubuhnya tinggi besar. Ya, Syif, begini Rasulullah ngajarin, panutan yang terbaik dalam hal ini. Bahkan beberapa dari kita mungkin merasa malu, kecil hati, atau beberapa wanita ketika tubuhnya atau apa namanya tingginya pendek, nggak tinggi. Kenapa malu? Rasulullah menikah dengan wanita yang postur tubuhnya juga nggak tinggi. Oh, siapa dia? Sayyidatuna Safiyyah. Pernah Sayyidatuna Aisyah saking cemburu sama Rasulullah, sama Safiyyah, sebab Safiyyah ini apa namanya dari Bani Israel, terkenal cantik luar biasa, ya, cemburu. Ya Rasulullah, tuh Safiyyah pendek orangnya. Nabi marah, ya Aisyah, ini omongan ente nih, kalau dicelupkan ke samudera bakal ngerusak samudera. Kata nggak boleh ente ngomong begitu. Syif, diajarin sama Rasulullah. Tapi intinya Rasul menikah dengan wanita yang postur tubuhnya seperti itu. Panutan bakal kita apa enggak? Baik. Kita bakal dapetin Rasulullah menikah dengan keluarga dekat. Siapa itu? Nabi kawin sama sepupunya sendiri. Siapa itu? Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Ibunya Sayyidatuna Zainab adalah bibi, kan, bibi langsungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaranya Abdullah, ayah Rasulullah. Sepupu, keluarga dekat. Kita mungkin, ya, ini masih keluarga dekat, enggak enak kawinnya. Nabi kawin sama keluarga dekat. Nabi juga menikah, ya, dengan wanita dari suku Quraisy, keluarganya dia, suku Quraisy, satu suku. Dan Nabi juga menikah dengan wanita di luar suku Quraisy, orang Arab, seperti Sayyidatuna Juwairiyah. Bintil Harith Al-Mustaligiyah dari Bani Mustaliq, orang Arab. Dan banyak lagi beberapa istrinya dari orang Arab yang bukan Quraisy. Bahkan Nabi menikah dengan wanita yang bukan Arab sama sekali. Nabi menikahi wanita yang bukan Arab. Lihat keberagaman. Artinya ini ajaran Rasulullah, ente mau nikah yang Arab boleh, yang bukan Arab ane pun menikah dengan wanita yang bukan Arab. Siapa dia? Sayyidatuna Safiyyah. Nabi kawin sama seorang wanita dari Bani Israel, bukan Arab, Bani Israel. Bahkan menikah dengan wanita yang bukan Arab, siapa itu? Ya, Maryatul Qibtiyah. Dari beliau Nabi punya anak, Maryatul Qibtiyah, wanita dari Mesir. Al-Aqibat, wanita-wanita Mesir saat itu bukan Arab. Dan bagaimana Nabi menjalin hubungan dengan mereka? Itu kalau kita telusurin panjang panutan bakal kita. Sebab ya, la fadla li arabin ala ajami illa bittaqwa. Kemuliaan ya sebenarnya bukan dari suku tapi dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapetin Nabi menikahi putri sahabat dekatnya. Siapa? Abu Bakar wa Umar. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah. Dan di saat yang sama Nabi menikahi putri musuh bebuyutannya. Syuf. Pelajaran enggak bakal kita keberagaman ini. Bisa pelajaran ini disampaikan dengan menikah satu aja? Atau hanya empat aja? Enggak. Tapi khusus beliau, karena beliau musyarik, pembawa syariat, yang harus mengajarkan ini semua kepada umatnya. Seperti ini. Lihat, kebuka kan? Apa hikmah dibalik Rasulullah menikah dengan jumlah yang banyak seperti ini? Menikah putri dua sahabatnya, dan menikah dengan putri musuh bebuyutannya. Siapa? Sayyidatuna Ummu Habibah. Putrinya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan musuh bebuyutannya yang kemudian masuk Islam. Dan juga Sayyidatuna Safiyyah. Sayyidatuna Safiyyah tahu siapa? Ayahnya adalah Huyai Ibn Al-Akhtab. Huyai Ibn Al-Akhtab ini udah seorang Yahudi yang betul-betul musuh bebuyutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Musuh, penjahat paling besar dia nih. Nabi menikahi putri musuh bebuyutannya, Safiyyah binti Huyai bin Akhtab. Dan tahu enggak? Ternyata sebenarnya ini dulu Safiyyah ini tinggal di Madinah. Dari dulu, dari awal sebenarnya dia ini udah jatuh hati sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya cuman ayahnya ini musuh bebuyutan Rasulullah, hingga akhirnya ayahnya terbunuh. Terjadilah apa yang terjadi terhadap orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, hingga mereka terusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka, hingga akhirnya mereka pindah ke Khaybar. Di benteng Khaybar, Sayyidatuna Safiyyah dinikahi oleh seorang laki-laki, la ilaha illallah, sampai di situ. Dinikahi oleh seorang laki-laki yang namanya ini dia, Salam bin Mishkam Al-Guradhi. Naam. Kemudian dinikahi oleh Kinanah bin Abi Hugaik. Ya, Kinanah bin Abi Hugaik ini, ya, salah satu musuh bebuyutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi suaminya anak dari musuhnya, musuh bebuyutan Rasulullah juga, yang juga dibunuh di beberapa peperangan. Kemudian suatu malam, ini baru pengantin baru nih, Sofia baru kawin sama siapa namanya tadi itu yang terakhir, Abi Kinanah atau Kinanah bin Abil Hugaik. Baru pengantin baru. Pas malam pengantin, beberapa hari sebelum malam pengantin, Sayyidatuna Sofia mimpi. Dalam mimpinya dia melihat bulan purnama jatuh ke pangkuannya. Bulan purnama jatuh ke pangkuannya. Dia cerita di malam pengantin kepada suaminya, yang kebetulan suaminya musuh Rasulullah dan ayah dari suaminya juga musuh bebuyutannya Rasulullah. Dia cerita dengan polosnya, wahai suamiku, semalam aku mimpi bulan purnama jatuh di pangkuanku. Dengar begitu suaminya marah, langsung digampar. Engkau mencintai pemimpin Arab itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, digampar sampai ini biru matanya, dipukul. Engkau ingin menikahi dia ya, katanya, digampar. Dan ternyata betul, hari berikutnya datang Nabi Muhammad dengan pasukannya memerangi orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar, hingga akhirnya orang-orang Yahudi dikalahkan, ya, Safiyyah menjanda, dan akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Dan memang dari awal apa namanya berharap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini juga bagian hikmahnya, lihat beliau ngajarin Rasul menikah dengan wanita yang mana apa putri daripada musuh bebuyutannya. Terus juga subhanallah, dari istri-istri Rasulullah mereka semuanya beragam, macam-macam bentuknya. Menikah dengan wanita yang kritis. Siapa itu? Ada yang tahu enggak? Sayyidatuna Aisyah. Kritis banget. Menikah dengan wanita yang logis. Mengedepankan akal. Tahu siapa? Ada yang tahu enggak? Ini dapat hadiah nih, tunjuk tangan. Nah. Ummu Salamah, cakep banget. Ntar langsung laporan sama Ustaz Khairul nih. Yang tadi juga tuh, yang tadi sebelah sini, biar laporan. Taib. Ya. Nabi kawin sama perawan. Nabi juga kawin sama janda. Keberagaman. Yang semuanya, semuanya ente mau contoh Rasulullah dari sisi yang mana? Monggo silakan. Rasul panutan yang terbaik. Syuf. Kawin sama perawan Nabi. Dan kawin juga dengan janda yang tanpa anak, dan kawin dengan janda yang banyak anak. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kawin dengan wanita yang menjadi ibu bagi anak-anaknya, dan juga menikahi wanita yang tidak mendapatkan anak-anak dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan dalam segala hal. Nabi menikahi wanita-wanita yang merdeka, bukan budak. Dan di saat yang sama, beliau menikahi wanita-wanita yang budak atau yang telah dimerdekakan dari perbudakan. Siapa itu? Wanita yang budak dinikahi oleh Rasulullah, Maryatul Qibtiyah, atau dihalalkan dengan kepemilikan budak. Nah, dan beliau menikahi dengan wanita yang dulunya budak dimerdekakan, Safiyyah binti Huyai. Jadi budak di peperangan, kemudian dimerdekakan dan dinikahi oleh Rasulullah. Dan juga Juwairiyah bintil Harith al-Mustaliqiyah. Tadinya budak, karena kalah di dalam peperangan, terus dinikahi, dibebaskan oleh Rasulullah. Nah, dimerdekakan. Nabi juga menikah dengan janda cerai, menikah dengan janda wafat. Bagaimana itu? Beberapa istri Rasulullah, ya, yang statusnya janda, janda karena perceraian. Seperti siapa tahu, Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Itu hijrah ke Habasyah dengan suaminya, Ubaidillah ibn Jahsh. Sampai di Habasyah, Ubaidillah murtad, keluar dari agama Islam, pindah ke agama Nasrani, dan meninggalkan Ummu Habibah, diceraikan. Setelah itu, dinikahi oleh Rasulullah, janda cerai. Jadi bukan aib kalau seseorang di antara kita, bukan suatu cacat ketika seseorang di antara kita menikahi janda cerai. Nabi pun melakukan itu. Di saat yang sama, Nabi menikahi janda wafat. Seperti Sayyidatuna Hafsah, seperti Sayyidatuna Ummu Salamah. Nah, Nabi pernah hidup bermonogami dan pernah hidup berpoligami. Panutan dalam segala hal sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah hidup, ya, satu masa dari hidupnya beliau ditinggal wafat oleh istrinya. Ditinggal wafat oleh Sayyidatuna Khadijah, ya, saat beliau sendiri hanya dengan Sayyidatuna Khadijah. Dan saat berpoligami pun beliau pernah ditinggal wafat oleh istrinya, yaitu Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah. Lihat keberagaman. Allah, Allah. Dan beliau pun wafat meninggalkan 9 istri. Kemudian para istrinya pun mereka beragam dan berbeda-beda. Ada beberapa istri punya kelebihan masing-masing. Contoh, beberapa istri yang dinikahi oleh Rasulullah, ya, punya apa namanya istri yang bergerak di bidang sosial. Suami dapetin istrinya, masya Allah, perhatian sama anak yatim, perhatian sama fakir miskin, ya, kita dukung, dukung istri macam gitu. Dulu Nabi pun menikahi wanita yang semacam ini. Siapa itu? Salah satunya adalah Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah. Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah ini, ya, Zainab ada dua, Zainab binti Jahash, Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Jahash ini janda yang sebelumnya nikah dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, yang disebutkan oleh Allah kisahnya di dalam Al-Quran. Dan ini hidup sampai Rasulullah wafat. Ada lagi satu lagi, Zainab binti Khuzaimah. Inilah yang wafat di semasa Rasulullah masih hidup. Ini Zainab binti Khuzaimah menikah dengan Rasulullah usianya 30 tahun. Pada tahun ketiga Hijriyah. Tahun ketiga Hijriyah. Dan Zainab binti Khuzaimah ini dari sejak zaman jahiliyah, yakni zaman sebelum kenabian, dia ini udah dikenal sebagai sebutan Ummul Masakin. Tahu gak Ummul Masakin apa? Ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Sebab dari sejak zaman jahiliyah dia udah bergerak di bidang sosial. Bagi-bagi apa namanya kepada fakir miskin, cari dana untuk mereka. Lihat teman-teman, para wanita yang hadir di sini, yang pada dengar dari streaming juga, lihat istrinya Rasulullah bergerak di bidang sosial. Terus bukan karena umurnya udah tua dia bergerak di bidang sosial, dari sejak umur 14 tahun atau kurang udah bergerak di bidang sosial. Nikah sama Rasulullah tahun ketiga Hijriyah, umurnya 30 tahun. Tadi saya bilang dia dikenal dengan sebutan julukan Ummul Masakin dari zaman jahiliyah, artinya dari sebelum kenabian. Umur Nabi 40 tahun, hidup di Mekah 13 tahun, kemudian ditambah 3 tahun. Jadi Nabi menikah dengan Sayyidatuna Zainab 16 tahun setelah kenabian. 30 dikurang 16 umur berapa jadinya? 14 tahun. Itu 14 tahun dia nih masih zaman jahiliyah, berarti usia dia 14 tahun. Ya, Nabi diutus jadi Nabi usia Zainab binti Khuzaimah 14 tahun. Artinya dari sebelum 14 tahun, umur 13, 12 ini udah sibuk dengan urusan sosial. Anda mau tanya, wanita-wanita kita umur begini ngapain? 13 tahun, 12 tahun sibuk sama apa namanya medsos. Tapi lihat, ini umur 12 tahun, 13 tahun udah sibuk sama urusan sosial. Sampai dikenal dengan sebutan Ummul Masakin di usia tersebut. Nah, ini salah satu istri Rasulullah. Kemudian juga Nabi menikah dengan siapa? Ya, beberapa istri Rasulullah seorang ulama. Seperti siapa? Ada yang tahu gak? Ayo tunjuk tangan, dapat hadiah juga nih. Ini hadiah terakhir bukan? Ini dia. Saya datang Aisyah, nebak cuman tuh. Yeah. Nebak-nebak. Benar, kelas cakep. Habis mukanya muka orang nembak. Iya. Taib. Saya datang Aisyah. Sampai ulama bilang, ya, dalam beberapa riwayat disebut khudu nisfa dinukum min hadhihi al-humaira. Ambillah setengah agama kalian dari ini nih. Si muka merah. Maksudnya si muka apa namanya merah jambu. Saya datang Aisyah. Nabi bilangnya gitu dalam riwayat. Setengah nih agama ada sama dia. Masya Allah. Ulama sehebat apapun belum tentu setengah ni agama dia sama dia. Nah, ini Aisyah setengah ni agama dia sama dia. Ulama besar. Lihat. Ente mau nikah sama ustazah, tafadhal. Mau nikah sama hafadzul Quran, tafadhal. Contohnya Aisyah. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga menikah, ya, dengan wanita yang punya kepedulian di dalam menjalin silaturahmi bahkan terhadap orang-orang yang non-muslim. Siapa itu? Seperti Sayyidatuna Safiyyah. Itu kesibukannya dia, silaturahmi. Bahkan kepada orang-orang Yahudi. Demi untuk menyampaikan agama Islam. Lihat. Nabi mungkin mau sampai kepada orang-orang Yahudi sulit. Lewat istrinya. Seorang Bani Israel. Nabi menikah juga. Tahu dengan apa? Dengan seorang wanita pengrajin. Kalau di rumah ada beberapa perempuan suka bikin apa? Handicraft ya. Apa bahasanya itu? Kerajinan-kerajinan. Ya? Hah? Kerajinan tangan. Salah satu istri Rasulullah juga pengrajin kayak begitu. Waduh, siapa itu? Ngajarin kita nih. Nih semuanya nih yang dilakukan sama Rasulullah, pelajaran bakal kita umatnya. Baru dengarkan beginian? Hah? Nih hikmahnya Rasul kenapa beristri banyak. Kira-kira ini semua bisa dilakukan oleh Rasulullah dengan satu istri? Atau dengan empat istri bahkan? Bisa. Makanya beliau menikah dengan segini banyak, ini tujuannya. Tasyri', memberikan ini syariat kepada umatnya, keberagaman ini. Siapa itu penasaran kan? Siapa istri Rasulullah yang pengrajin? Sayyidatuna Zainab binti Jahsy, jandanya Sayyidatuna Zaid bin Harithah. Pengrajin, itu dia bikin macam-macam dah karya tangan. Terus dia jual setengah dari keuntungannya bakal hidupnya dia, setengahnya lagi diinfakkan di jalan Allah. Panutan enggak? Pelajaran enggak? Bakal setiap wanita pengrajin begini istrinya Rasulullah. Dia jual, setengah bakal dia, setengah bakal di jalan Allah. Sedekah di jalan Allah. Nabi menikah dengan wanita kaya raya. Siapa? Sayyidatuna Khadijah. Nabi menikah dengan businesswoman. Pengusaha besar nih. Siapa? Sayyidatuna Khadijah, seorang bisnis, pengusaha besar. Dan juga di saat yang sama Nabi menikah dengan Sayyidatuna Hafsah, seorang ahli ibadah. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Itu kesibukan Sayyidatuna Hafsah. La ilaha illallah. Nabi menikah dengan seorang wanita yang apa namanya, punya andil besar, pengaruh besar di tengah masyarakat, masyarakat di dalam apa namanya, mengabdi kepada masyarakat, apa, aktif di masyarakat. Tahu seperti siapa? Sayyidatuna Aisyah. Oh, aktif banget di masyarakat dari sejak hidupnya Rasulullah, bahkan hingga setelah wafatnya Rasulullah, bahkan hingga ikut di dalam peperangan, punya andil besar di dalam beberapa peperangan. Itu dia. Allah Allah. Nabi memiliki istri, beberapa istrinya yang memang kemampuannya hanya di dalam rumah tangga, ngurus suami atau ngurus anak-anaknya. Terus saya kasih lagi, Nabi dalam berumah tangga, Nabi juga bercerai. Jadi perceraian pun walaupun hal yang tidak diharapkan ya, tapi bukan suatu perkara yang haram. Dan ini Nabi pun bercerai. Kenapa Nabi menikah dan bercerai? Untuk nyontohkan bagi kita ini agama yang luas. Nabi pernah bercerai ya, dan rujuk dengan istrinya. Siapa? Sayyidatuna Hafsah. Pernah mau dicerai sama Rasulullah, dalam riwayat dicerai, kemudian dirujuk lagi sama Rasulullah. Nabi juga pernah bercerai tanpa rujuk. Siapa itu? Istri-istri yang enggak masuk dalam nama-nama ini nih, yang tadi saya jelaskan. Di antaranya Fatimah binti Dhahhak, itu dicerai oleh Rasulullah dan enggak dirujuk. Nabi pun pernah berniat untuk menceraikan, kemudian enggak jadi, belum cerai, hanya berniat. Dan ini disebutkan dalam riwayat, bahkan di dalam Al-Qur'an. Keberagaman inilah adalah hikmah di dalam pernikahan Rasulullah yang sangat banyak. Sebab tanpa pernikahan yang banyak ini, enggak mungkin bisa menyampaikan ini syariat dengan sempurna. Sekarang setelah saya jelaskan ini baru ringkas Kita kalau mau mendalam lagi, melihat pribadi masing-masing istri Rasulullah, kita bakal lihat jenis mereka, keberagaman mereka yang berbagai macam. Nah, ini adalah panutan bakal kita. Jadi setiap manusia di muka bumi ini hingga hari kiamat di dalam berumah tangga ingin mencari seorang panutan, bakal dia dapetin di dalam diri Rasulullah dan rumah tangga Rasulullah. Dan ini adalah salah satu hikmah kenapa Rasulullah diizinkan oleh Allah menikah lebih dari 4 hingga sekian banyak tersebut. Terjawab pertanyaan kita? Bahkan, ini baru sedikit hikmahnya, masih banyak lagi. Saya ingin katakan, di antara hikmah, Rasulullah menikah dengan istri yang banyak. Saya mau tanya sama antum, ini cuma contoh. Kita ini sama-sama, saya ngajar, antum hadir di sini. Antum ngambil ilmu dari saya, ini cuma sekedar contoh, saya bukan ulama, bukan ya sama seperti antum. Rajulun minal muslimin. Cuma ini sekarang sekedar contoh. Ya. Antum belajar dari saya. Ngambil ilmu dari saya. Lihat gerak-gerik saya. Cuman yang antum tahu luar doang. Ini setengah dari kehidupan saya doang yang antum tahu. Setengahnya lagi bisa antum tahu. Perkara-perkara yang bersifat pribadi bisa antum tahu. Enggak. Yang tahu siapa? Pribadi saya antum enggak perlu tahu. Tapi pribadinya Rasulullah penting untuk diketahui oleh umat. Sebab beliau seorang nabi, musyarri. Gerak-gerik beliau adalah agama. Gerak-gerik beliau adalah hukum-hukum Allah. Kalau cuman Rasulullah terbatas sebatas kehidupan yang di luar, itu baru setengah. Setengahnya lagi kemana? Di luar yang melihat gerak-gerik beliau semua orang. Di dalam, apakah cukup satu orang? Enggak cukup. Dua orang wanita, enggak cukup. Ini sekian banyak wanita yang ada di sekeliling Rasulullah, mereka semuanya meriwayatkan kepada umat apa yang tidak pernah disaksikan oleh para sahabatnya. Setengah kehidupan Rasulullah yang di luar diriwayatkan oleh sekian ribu para sahabat, dan setengahnya lagi ini oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira untuk menceritakan kehidupan Rasulullah di dalam tuh cukup dengan satu orang doang yang cerita? Lah, dibutuhkan wanita-wanita yang banyak. Dan mereka pola berpikir, pola memandang berbeda-beda. Iya kan? Dan ini merupakan suatu pembelajaran bagi setiap orang di antara kita. Ketika memandang dari sudutnya Aisyah bagaimana? Memandang dari sudutnya Hafsah bagaimana? Memandang dari sudutnya Ummu Salamah bagaimana? Syuf hadza syariah. Makanya Al-Imam Syekh Abdullah bin Bayyah, beliau pernah bilang, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rumah tangganya, dengan istri-istrinya, itu rumah tangga beliau bagaikan rumah kaca yang bisa dipandang oleh siapapun dari berbagai penjurunya, dan pemandangan yang ada di dalamnya semuanya indah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza salah satu hikmah kenapa Rasulullah menikah banyak. Setuju sama ini jawaban? Kritikannya. Tapi ini jawaban yang diutarakan oleh para ulama-ulama kita. Dan ini bagi orang yang punya akal sehat, ini jawaban. Kecuali orang yang udah memendam dengki dari awal, dia gak bakal cari jawaban. Tapi ini jawaban. Taib. La ilaha illallah. Antum dengar dari saya banyak hal mungkin masih jadi tanda tanya bakal antum mau nanya gak berani segan sama Habibnya apalagi sahabat. Tapi anak saya di rumah naik ke pundak ya, dicubitin kita bercanda, kenapa? Mereka mandang kita gak seperti antum memandang kita. Ya, ini contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mungkin banyak pertanyaan yang ketika mereka ingin tanyakan kepada Rasulullah, enggak berani. Yang punya keberanian untuk bertanya siapa? Keluarganya. Dan dalam hal ini Nabi kebetulan dapat istri yang kritis banget. Siapa? Sayyidatuna Aisyah. Oh, banyak hal Nabi dikritisi sama Sayyidatuna Aisyah. Dan dari sikap itu kita dapetin banyak hal dari Sayyidatuna Aisyah, hukum-hukum agama yang penting yang gak bisa dijawab. Dan berapa banyak ketika sahabat menyatakan satu hal yang mereka dapetin dari Rasulullah atau mereka fahami dari Rasulullah, dibantah oleh Sayyidatuna Aisyah. Berapa banyak Abu Hurairah mengutarakan suatu hadis, Aisyah dengar, ya Abu Hurairah gak begitu. Ane dengar dari Rasulullah, tapi pemahamannya ente salah. Hal yang sama ane tanyakan lebih detail kepada Rasulullah, dan Rasul ngasih jawaban begini-begini. Tanpa Aisyah gak bakal jelas apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Ini salah satu hikmah kenapa Rasulullah menikah banyak. Syif. Allah, Allah. Kemudian setiap istri punya tugas sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan kepada mereka. Saya kasih contoh, Aisyah dengan sifat kritisnya dalam menggali dan menghafal ilmu, itu satu. Ummu Salamah, sikap logisnya dia yang mengedepankan apa namanya akal. Dan ini jarang di dalam pribadi wanita. Wanita lebih mengedepankan perasaan dan emosi. Ummu Salamah dalam hal ini lebih mengedepankan akal. Hingga Rasul seringkali menjadikan Ummu Salamah sebagai tempat untuk bermusyawarah. Dan banyak hal, hal-hal yang sangat apa namanya vital dalam suatu situasi, Rasul bermusyawarah dengan Ummu Salamah. Memang Allah kasih keunggulan di sini. Dan ada beberapa istri juga dibebankan satu tanggung jawab yang lain. Tahu apa? Sayyidatuna Hafsah dibebankan untuk menyimpan dan menjaga amanat besar. Apa itu? Amanat mushaf Al-Quran yang ditulis di zaman Rasulullah itu dipegang sama Hafsah. Sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai di zaman Sayyidina Umar, sampai di zaman Sayyidina Uthman. Itu tugas dia. Lihat, semua punya tugas masing-masing. Tugas ini kalau dibebanin yang lain, belum tentu bisa. Semua punya kelebihan masing-masing. Beberapa istri diamanatkan untuk menyimpan beberapa peninggalan-peninggalan Rasulullah. Seperti Sayyidatuna Maimunah diamanatkan untuk menyimpan jumpahnya Rasulullah, cerminnya Rasulullah, dan beberapa peninggalan Rasulullah lainnya. Urusan sosial Nabi melimpahkan kepada beberapa istrinya, Sayyidatuna Zainab. Nah, kemudian dari keberagaman ini kita bakal dapetin dari istrinya yang berbagai macam sikap Aisyah yang kritis. Kita bisa ngambil pelajaran. Kalau kita punya bini kritis, kita bakal dapetin bagaimana Nabi menyikapinya. Betul gak? Pelajaran penting bakal kita. Baik. Kalau kita punya istri, ya, orangnya logis, bagaimana kita menyikapinya? Lihat Rasulullah punya istri Ummu Salamah yang selalu mengedepankan apa namanya akalnya. Bagaimana perilaku Rasulullah? Jadi panutan bakal kita. Sifat cemburu dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bakal dapetin solusinya dalam pribadi Rasulullah ketika menyikapi sikap-sikap cemburunya para istrinya. Salah satu sifatnya Ummu Salamah pencemburu. Dilamar sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Rasulullah kepada Ummu Salamah setelah wafat suaminya. Sebelumnya datang Sayyidina Abu Bakar, ditolak. Sayyidina Umar datang untuk melamarnya, ditolak. Ummu Salamah cinta sama suaminya Abu Salamah. Waktu Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah cerita, saya teringat dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, barang siapa yang tertimpa suatu musibah kemudian dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Terus ada beberapa doa diajarin sama Rasulullah. Barang siapa yang baca itu doa, maka insya Allah akan digantikan oleh Allah yang lebih dari itu. Dia kehilangan sesuatu, musibah, digantikan sama Allah yang lebih baik. Wafat Abu Salamah, saya baca itu doa, cuman di benak saya, kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Dia gak sadar itu waktu. Selesai iddahnya, datang Rasulullah ngelamar. Allah, dia bilang ini 1,000,000 kali lebih mulia dari Abu Salamah. Ya, Abu Salamah dilamar. Ummu Salamah bilang, ya Rasulullah, ane punya 3 hal. Yang pertama, ane udah masuk umur. Yang kedua, ane punya anak banyak. Takut ane sibuk sama anak-anaknya, ane gak bisa ngurusin ente. Yang ketiga, ane punya sifat. Apa ane pencemburu banget? Ane takut. Enggak gampang. Rasul bilang, kalau urusan umur, engkau enggak lebih tua dari saya, kata Rasulullah. Nabi jauh lebih tua dari dia. Kalau urusan anak, anak-anakku juga anak-anak aku kalau aku nikahin engkau. Dan aku yang bakal tanggung juga, jangan takut. Kalau masalah cemburu, aku minta sama Allah agar Allah menghapuskan penyakit sifat ini dari dirimu. Itu kita enggak punya itu. Iya, maaf, maaf. Kita enggak punya itu doa aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini udah pesan dia. Itu kita gak punya, itu doanya Nabi. Kalau itu ada doain supaya dihapuskan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ummu Salamah bilang, ya udah dinikahin sama Nabi Muhammad. Kata Ummu Salamah itu doa Nabi mustajab. Ini istri-istri Nabi ada buku-buku. Ini kubunya Aisyah, ini kubunya Fulan, ini kubunya Fulana, begitu. Semuanya apa namanya punya hal dia sama Rasulullah. Ummu Salamah bilang, kecuali ane, ane gak pusing sama dia orang, ane nikmatin aja nih hidup. Udah didoain sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.